Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang alamatun nasbi, yakni tanda-tanda nasab. Dan kemarin sudah dibaca sedikit tentang ini, tanda-tanda nasab. Ucapan dari Ibn Ajurum, walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hatfun nuni. Jadi pada nasab itu mempunyai 5 tanda. Jadi nasab jenis i'rab yang kedua, yaitu nasab, ini mempunyai 5 tanda, yakni fathah sebagai tanda asli, kemudian alif, kasrah, ya, dan hatfun nun, yakni membuang huruf nun. 4 tanda ini, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun, ini sebagai tanda pengganti dari tanda aslinya, yaitu fathah. Dan insyaallah pada pelajaran yang berikutnya ini akan dibahas masing-masing dari 5 tanda-tanda tersebut beserta tempat-tempatnya. Berikutnya, mawadhi'ul fathati, tempat-tempat fathah. Ini fathah sebagai tanda nasab itu letaknya di tempat-tempat mana saja dijelaskan di sini insyaallah. Qala al-musannifu, berkata musannif, yaitu Ibnu Ajurum, ada huruf sad yang tidak tertulis. Ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi. Adapun fathah itu dia menjadi tanda untuk nasab, ya, fi salasati mawadhi'ah, pada 3 tempat. Fathah itu menjadi tanda nasab, tanda untuk nasab itu pada 3 tempat. Fi ismil mufradi, pada isim yang mufrad, pada isim mufrad, ini tempat yang pertama. Di sini langsung dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekh Asy-Syari dari Syekh, wa bimadza yirfa'u ismul mufradu, dengan apa isim mufrad itu dirafa'kan. Sedikit mengulang dari apa yang sudah dipelajari tentang tanda, tentang i'rab rafa beserta tandanya. Untuk isim mufrad, dengan apa dia dirafa'kan? Bi dhammati, dengan dhammah. Idzan al-ismul mufradu yurfa'u bi dhammati wa yunsabu bil fathati. Jika demikian, isim mufrad itu dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah. Sehingga tadi fathah itu menjadi tanda nasab pada isim mufrad. Wal ismul mufradu kama sabaqa an qulna annahu madalla ala wahidin aw wahidatin. Dan isim mufrad itu sebagaimana sudah terdahulu bahwasanya kita katakan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan pada jumlah satu untuk muzakkar maupun untuk muannats. Pembahasan tentang isim mufrad sudah dibahas, tinggal merujuk kembali pada pelajaran yang telah lalu. Kemudian di sini penambahannya apa? Ketika nasab, ya, ketika mansub, nanti tandanya dengan fathah. Yang berikutnya, qala al-musannif, sad al-musannif, wa jam'i taqsiri, dan jamak taksir. Ini melanjutkan dari ucapan Ibnu Al-Jurm sebelumnya. Ya, fi salasati mawadhi'a fi ismil mufradi wa jam'i taksiri. Ya, jadi tadi yang pertama pada ism mufrad, kemudian yang kedua pada jamak taksir. Dijelaskan oleh Syekh qala ada shin di situ. Jamak taksiri yunsabu bil fathati. Jamak taksir itu dinasabkan dengan fathah. Wa sabaqa, dan itu telah terdahulu, telah lewat. Annahu yurfa'u bi dhammati, bahwasanya jamak taksir itu dirafa'kan dengan dhammah. Wa jamu taksiri huwa ma jalla 'ala salasatin fa aktsara. Dan jamak taksir adalah jamak atau isim yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Ma'a taghayyuri bina'i mufradihi, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Mislu contoh ar-rijalu jamak dari rajulun, al-aqrabu jamak dari arabun, orang Arab, ya. Al-masajidu jamak dari masjidun, masjid. Ad-duwaru jamak dari dauratun, daurah, perputaran, sesuatu yang berputar, berulang. Adwar jamak dari dauratun. Wa asya'u katsiratun, dan kata-kata ini semacam ini banyak. Jamak taksir banyak sekali. Jadi tadi perhatikan bentuk-bentuk jamak ini, kemudian bandingkan dengan bentuk yang mufrad, maka akan mengalami perubahan tadi. Sehingga yang demikian disebut jamak taksir. Dan tadi jamak taksir itu dinasabkan dengan fathah, dengan tanda fathah, tanda yang asli. Berikutnya qala al-musannif, qala al-musannif wa fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini melanjutkan ucapan musannif sebelumnya tadi. Fi salasati mawadhi'a fi ismil mufradi wa jam'i taksiri wa ini wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi ini tempat yang ketiga, yakni apa? Fi'il mudhari', ya, idza dakhala 'alayhi nasibun, jika dia dimasuki oleh penasab, sesuatu yang menasabkan, ya, nasib itu yang menasabkan, kata yang menasabkan. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Ini ya. Jadi tidak sekedar fi'il mudhari', tapi ada penambahan syarat-syaratnya di sini. Idza dakhala 'alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Qala syarih, berkata syarih yaitu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di situ ada huruf syin ya. Wa mal ladhi faqadna min alladhi yurfa'u bi dhammati, dan apa yang kita kehilangan, faqadna kita kehilangan, min alladhi yurfa'u bi dhammati, dari kata yang dirafakkan dengan dhammah. Dulu dalam pembahasan tanda rafa dengan dhammah, di sana ada berapa tempat kata-kata yang dirafakkan dengan dhammah? Ada 4 ya. Ada 4 tempat. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari', lam yattasil bi akhir syai', satu lagi apa? Jamak muannats salim. Itu pada kata-kata yang rafa'nya dengan dhammah. Nah, di sini ketika nasab, kata-kata yang nasabnya dengan fathah hanya ada 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari', lam yattasil bi akhir syai'. Jadi yang tidak ada apa? Jamak muannats salim. Nah, dijelaskan di sini ya. Jadi sebelum membahas tentang fi'il mudhari', Syekh sedikit mengingatkan tentang yang sebelumnya dulu. Yang dulu rafa' tadi dengan dhammah ada 4, ternyata di sini ketika nasab dengan fathah hanya ada 3, berarti ada yang hilang satu. Apa? Jam'ul mu'annasi as-salimu. Jadi jam'ul mu'annas salim. Kemudian wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhihi syai'. Juga fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dijelaskan di sini, li'anna jam'al mu'annasi salima sayati annahu yunsabu bil kasrati. Karena pada jamak mu'annas salim dia nanti akan ada pembahasannya bahwasanya dia dinasabkan dengan kasrah. Jadi untuk jamak mu'annas salim nanti akan dibahas bahwasanya nasab itu dengan kasrah, tidak dengan fathah. Sehingga tidak termasuk dalam kelompok yang di sini yang nasabnya dengan fathah. Huna, ini tentang jamak mu'annas salim. Ini dulu. Kemudian yang berikutnya tentang fi'il mudhari'. Huna yaqulu wa fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Di sini beliau mengatakan fi'il mudhari' jika didahului oleh kata yang menasabkan. Wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Ishtaratal mu'allifu syartaini. Mu'allif, yakni Ibnu Asyurum, itu mensyaratkan dengan dua syarat pada fi'il mudhari' ini. Ada dua syarat pada fi'il mudhari' ketika nasab dengan fathah. Al-awwal yang pertama, idza dakhala idza dakhala 'alaihi nasibun, jika dia dimasuki oleh kata yang menasabkan. Jika dimasuki oleh kata yang menasabkan. Wa hadza syartu la budda minhu. Syarat ini harus ada. Ya. Tidak boleh tidak, dia harus ada. Kalau tidak ada yang menasabkan ya tidak bisa. Li'annahu la yumkinu an yunsaba illa idza dakhala illa idza dakhala 'alaihi nasibun. Kenapa? Karena tidak mungkin ya, kata itu dinasabkan kecuali jika dia didahului oleh kata yang menasabkan. Ini syarat yang pertama. Jadi harus ada fi'il yang maksudnya harus ada kata yang mendahului fi'il mudhari' tersebut yang menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Asani, syarat yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Wa yuridu bi syai'i, dan yang beliau maksudkan dengan syai' apa? Nun at-tawkidi wa niswati. Ini dua nun taukid. Dua nun yaitu nun taukid dan nun niswah. Tapi di sini bukan pembatasan hanya nun taukid dan nun niswah saja, karena di sana juga ada apa? Wawul jamaah, ya, ya mukhatabah dan alif tasniyah itu juga termasuk. Nanti di bawah ada penjelasan insyaallah. Fa in ittasala bi akhirihi nun taukidin aw nun niswati lam yunsab bil fathati. Maka jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah, lam yunsab bil fathati, maka dia tidak dinasabkan dengan fathah. Jadi dua syarat harus terpenuhi. Kalau tidak, maka nasabnya tidak dengan fathah. Misal dzalika, contohnya, contoh untuk itu, yaqumu. Pada fi'il mudhari' yaqumu. Wal yakun harfuna harfan nasbi lan. Dan hendaknya huruf kita, huruf yang nanti akan mendahului fi'il yaqumu tersebut, huruf nasabnya adalah lan. Fataqulu masalan, sehingga engkau katakan misalnya yaqumu ar-rajulu. Kalimat asalnya ya yaqumu ar-rajulu. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Yaqumu, ini fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Karena tidak ada kata-kata lain yang mendahulunya yang menasabkan dia, jadi dia marfu' dan marfu'nya dengan dhammah. Li'annahu lam yadkhul 'alaihi nasibun. Karena fi'il mudhari' ini tidak didahului oleh sesuatu yang menasabkan. Wala jazimun, dan tidak pula sesuatu yang menjazimkan. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung pada huruf akhirnya dengan sesuatu pun. Sehingga dia marfu' dengan dhammah. Kemudian ar-rajulu fa'ilun marfu'an bi dhammati. Fa'il, ar-rajulu sebagai fa'il, maka dia marfu' tandanya dengan dhammah. Li'annahu mufradun, karena dia itu mufrad. Termasuk isim yang mufrad tadi. Ya. Kemudian faida arata an tansiba hadzal fi'la, maka jika engkau ingin menasabkan fi'il ini, taqulu, engkau katakan lan yaquma ar-rajulu. Jadi ditambahkan lan sebelum fi'il itu menjadi lan yaquma ar-rajulu. Wala yajuzu an taqula, dan tidak boleh engkau mengatakan lan yaqumu ar-rajulu. Karena dalam mendahului fi'il mudhari' tersebut tidak boleh mengatakan lam yakumu, harus seperti tadi lam yakuma. Bal yajibu an taqula lam yakuma ar-rajulu, tapi wajib engkau mengatakan lam yakuma ar-rajulu. Fatansibu bil fathati, sehingga engkau menasabkan dengan fathah, menasabkan fi'il mudhari' tersebut dengan fathah lan yaquma. Limada, kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena dia itu adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Wa dakhala 'alaihi nasibun, dan dia dimasuki oleh nasib, dimasuki oleh sesuatu yang menasabkan, yakni lan. Jadi lan itu termasuk yang menasabkan fi'il mudhari'. Sehingga ketika ada lan mendahului fi'il mudhari', memasuki fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Untuk tanda aslinya di sini dengan fathah. Contoh yang lain tuh. Ar-rajulani lan yaqumani. Dua orang laki-laki itu tidak berdiri, tidak akan berdiri. Lan yaqumani. Bagaimana di sini? La yasihhu, tidak benar. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un, karena dia itu adalah fi'il mudhari', dakhala 'alaihi aliful itsnain, yang dimasuki oleh alif itsnain, alif untuk musanna. Alif untuk musanna. Yaqumani. Ada alifnya. Ini untuk musanna. Maka tidak boleh mengatakan tadi lam yaqumani. Wal muallifu yaqulu, adapun muallif Ibnu Asyurum mengatakan lam yattasil bi akhirhi syai'un. Fi'il mudhari' itu tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi untuk fi'il mudhari' yang dengan fathah itu ketika tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhir dari fi'il mudhari' itu. Contoh berikutnya, an-nisa'u lam yaqumna yunsabu bil fathati, apakah dia dinasabkan dengan fathah? La, tidak. Limadha, kenapa? Li'annahu dakhalat 'alaihi nunun niswati, karena dia dimasuki oleh nun niswah. Yaqumna, nun akhir adalah itu nun niswah. Sehingga yang seperti ini tidak dinasabkan dengan fathah. Wallahi lam yathabanna, demi Allah, sungguh benar-benar dia akan pergi. Dia tidak akan pergi. Lam yathabanna, dia benar-benar tidak akan pergi. Yunsabu bil fathati, apakah dia dinasabkan dengan fathah? La, tidak. Limadha, kenapa? Li'annahu ittasala bi akhirihi nunut tawkidi, karena dia bersambung dengan huruf akhirnya, bersambung pada huruf akhirnya nun tawkid. Yathabanna, nun akhir itu adalah nun tauqid. Bukan nun nisfah yang atasnya tadi an-nisa'u lam yakumna itu nun nisfah. Yadhabanna baru nun tauqid. Yadhabanna itu nun tauqid. Jadi maknanya benar-benar sungguh-sungguh dia seorang laki-laki tidak akan berzina. Jadi di sini bersama dengan nun tauqid. Falhasilu, hasilnya, kesimpulannya, anna al-mu'allif rahimahullah, bahwasanya mu'allif Ibn Ajur rahimahullah, ishtarata linasmi fi'li bil fathati. Mensyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari' itu dengan fathah. Ayyakuna mudhari'an, ini keadaannya mudhari', jadi fi'il yang dinasabkan dengan fathah itu harus mudhari'. Wa ayyadukhul alaihi nasibun, kemudian dimasuki oleh kata yang menasabkan. Wa alla yattasila di akhirihi syai'un, dan dia tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi syarat nasabnya fi'il dengan fathah ada tiga di sini. Penambahnya tadi bentuknya mudhari', jadi harus fi'il mudhari', bukan maudhi, bukan amr. Kemudian fi'il mudhari' itu dimasuki oleh nasib, kata yang menasabkan, dan pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka fi'il tersebut atau fi'il mudhari' tersebut itu nasabnya dengan fathah. Jadi ada tiga tempat ya. Fathah itu sebagai tanda nasab. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, kemudian yang ketiga pada fi'il mudhari' jika dimasuki oleh nasib dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Ada yang ditanyakan? Ya, berapa aja itu nasibnya? Bukan nasibnya, keren-keren. Yang cuma lan aja sih. Yang dijadikan contoh lan. Tapi di sana nanti yang disepakati semua ulama bahasa ya, itu sepakat ada empat. Tapi ada yang lain itu diperselisihkan. Tapi secara total ada 10. Tapi yang disepakati oleh semuanya ada 4. Empat itu an, lan, idan, kai. Ini yang menasabkan fi'il mudhari', yang semua ulama ahli nahwu sepakat an, lan, idan, kai. Dari Kufah maupun dari Basrah, dua kota itu, ahli nahwu dari kedua kota itu yang dijadikan ukuran untuk biasanya ke sana tujuannya. Adapun yang lainnya itu diperselisihkan antara kedua ahli tersebut. Ada yang menganggap itu termasuk yang menasabkan, tapi yang satunya menganggap itu tidak termasuk. Seperti misalnya hatta, dan nanti ada lan syuhud, lan ta'lil, dan beberapa lagi. Nanti di mungkin di pembahasan nasab ya. Berikutnya kita lanjut ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Yang harus bilani lan yakumani lan yak lan yasihu, maksudnya apa ya? layak hidup itu. Bukan termasuk aneh ya. Belum jelas kan yang ceritanya. Jadi layak hidup itu tidak benar. Artinya tadi fi'il mudhara' yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun itu nanti kemudian dimasuki oleh nasib yang menasabkan nanti tanda nasabnya dengan fathah. Adapun dalam contoh ini lam yakumani tidak memenuhi syarat dari yang tadi dan juga ini juga tidak benar. Yakumani dia bersama dengan alif isnain sehingga tidak memenuhi syarat yang tadi lam yattasil di akhir syai. Walaupun didahului nasib tapi keadaan akhirnya bersama dengan alif. Sehingga dari sisi tanda nasab tidak benar kalau dikatakan tanda nasabnya dengan fathah. Dan yang nampak juga tidak ada fathah. Bukan fathahnya pada mim, yakuman. Fathahnya pada mim itu bukan. Jadi terkait dengan pembahasan di situ si amwa yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Karena dia bersama dengan alif, isnain, maka tidak benar kalau dikatakan nasabnya dengan fathah. Tapi dia nanti nasabnya dengan yang lain. Ada lagi yang ditanya? Itu. Tidak nasab dengan fathah. Mana yang menyatakan itu nasab dengan fathah? Nah, tidak. Lam yakum na. Yunsabu bil fathati la. Apakah itu dinasabkan dengan fathah? Tidak. Berarti pada yakum na itu tidak dinasabkan dengan fathah. Alasannya apa? Li'annahu dakhalat alaihi min nishwati, karena dia dimasuki min nishwah. Sehingga pada yakumna itu nasabnya tidak dengan fathah. Gitu. Nun nishwah walaupun pada nun nishwahnya yakumna nun nishwah walaupun dia di fathah itu bukan tanda nasab. Ya. Kenapa? Karena itu nun niswah. Nun niswah itu bomir ya. Dan bomir nun niswah itu berharokat fathah. Jadi fi'ilnya hanya pada yakum. Fi'ilnya hanya pada kata yakum. Adapun nunnya itu nun niswah itu adalah bomir. Bomir itu termasuk isim. Ini kan nasabnya berarti nam yakum. Nanti fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah ataupun bersambung dengan nun taukid itu mabni, termasuk yang mabni tidak berubah. Yakumna kalau tidak ada lan misalnya ya lafadznya ya kumna. Yakum na. Ada lan yakum na. Ada lan yakum na. Tetap tidak mengalami perubahan. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid itu mabni tetap tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau tadi ditanyakan, dikatakan apakah dia dinasabkan dengan fathah? Tidak. Kan benar. Ya, bukan dinasabkan bahkan, tapi dia mabni. Dan mabni dengan apa? Huruf akhirnya apa tadi? Mim kan? Mabni dengan sukun. Jadi keadaannya tetap tidak berubah ketika bersambung dengan nisbah dan tausil. Ada lagi yang ditanyakan? Alif tasmiyah tadi nonnya jadi hilang kan dia. Lam yaku nak lam yaku ma jadi. Ya, yang nanti masuk yang fathu. Fathu nun. Lam yaku. Lam yaku ma. Ya, jadi lam yaku tidak benar dari dua sisi. Kaitannya dengan pembahasan tadi, sisi yang apa? Dia huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Dan sisi yang lain pada fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasmiyah ketika nasab tidak hilang misalnya nanti nunnya hilang. Tapi karena pembahasan tadi terkait dengan lam ya tasul di akhir syai' ya, maka tidak benarnya kaitan dengan itu walaupun caranya juga keliru. Ada lagi? Jadi dengan ditunjukkan contoh-contoh yang keliru, yang salah seperti ini, justru kita bisa bedakan, bisa lebih memahami insya Allah mana yang benar dan mana yang tidak. Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Niyabatul alifi anil fathati, mengganti alif dari fathah. Jadi fathah sebagai tanda asli dari nasab digantikan oleh alif. Jadi alif sebagai tanda pengganti dari pada nasab tersebut. Qala al-musannif yakni Ibn al-Jurum rahimahullah, ada sebabnya di situ ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif, dia menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Alif itu menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang lima. Nahu contoh, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika, aku melihat ayahmu dan saudaramu dan yang semisal dengan itu. Ya, abaka, akhaka, apa? Hamaka, faka, dza malin. Ada lima isim ya. Qala syarih, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tanal muallifu bil alifi. Mu'allif, yaitu Ibnu Al-Jurum, itu menjadikan yang kedua sana. Ini maksudnya menjadikan yang kedua bil alifi, dengan alif. Dan kemarin tanda nasab ada lima. Yang pertama fathah asli, kemudian yang kedua yang dibentukkan apa? Alif. Berarti alif dijadikan tanda yang kedua. Jadi mu'alif menjadikan yang kedua dengan alif. Kenapa? Li'anna al-fathata idha ushbi'at syarat alifan. Karena fathah itu jika disempurnakan, dia akan menjadi alif. Pemasalan, misalnya, idha qulta, jika engkau mengatakan, ra'aitu zaidan, aku melihat zaid. Zaidan. Ya. Hadhi fathatun, ini adalah fathah. Asbi'ha zaidan, sempurnakan dia menjadi zaidan bil alifi, dengan alif. Jadi fathah sesuainya contohnya ketika disempurnakan dia menjadi alif. Walihada sanna bil alifi, malah karena ini beliau tadi menjadikan kedua, menjadikan tanda nasab yang kedua itu dengan alif. Sebagaimana yang kemarin pada rofa apa? Wawu sebagai tanda yang kedua dari boma. wal alifu takunu alamata nasbil asma. Wal alifu takunu alamata nasbil asma il khamsati. Alif itu menjadi tanda untuk nasabnya isim-isim yang lima, asma'ul khamsah, wahia yakni abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Khamsatun. Jadi isim-isim yang lima ini ya, abuka, akhuka, hamuka atau hamuki, wa fuka wa zumalin. Ada lima ini. Alif menjadi tanda nasab untuk isim-isim ini. Lakin mata takunu mansubatan bil alifi, tetapi kapan ya, alif itu atau apa, kapan isim-isim yang lima itu mansub dengan alif ya, apakah di setiap keadaan dia mansub dengan alif ya, jawabannya idza tammat fiha syurut raf'i bil wawi, jika sempurna badannya syarat-syarat rofaknya dengan wawu. Jadi sebagaimana pembahasan yang sebelumnya ya, pada asma'ul khamsah ketika rofak dengan wawu, di sana ada syarat-syaratnya. Jadi ketika syarat-syarat itu terpenuhi, maka tanda rofak dengan wawu, kemudian di sini tanda nasab dengan alif. Ada syarat-syaratnya. Kemarin sudah dibahas ya pada pembahasan yang rofa' kemarin. Wa syurutu rofa'i bil wawi, yang disebutkan ya, syarat-syarat rofa' dengan wawu, sitatun am sab'atun, itu ada enam, ataukah ada tujuh? Sitatun ada enam. Kemarin disebutkan ada enam, yakni antakuna mufradatan, keadaan asma'ul khamsah tersebut itu mufrad. Maksudnya apa? Bukan musanna dan bukan jama'. Kemudian mukabbaratan, mukabbarah, yakni apa? Bukan bentuk takrir, ya. Kemudian mudhafatan, mudhaf, ya, diidhafahkan pada mudhaf ilaih. Nah, mudhafnya bagaimana? Li ghairi ya'i mutakallimi. Jadi mudhafnya pada selain dari ya' mutakallim. Sehingga ketika mudhafnya pada ya' mutakallim tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang ketiga dan keempat ini menjadi satu ya. Mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim, ini syarat ketiga dan keempat sekaligus. Ya. Kemudian yang kelima ini syarat khusus ya, wa antakuna fu khaliyatan minal mimi. Ya, pada lafaz fu dia tidak bersambung dengan mim, terlepas dari mim. Ya, tidak ada mimnya. Fu bukan famun. Kemudian syarat yang keenam ini juga syarat khusus untuk du, wa antakuna du bimakna sahibin. Jadi du itu bermakna sahib, bermakna yang memiliki atau yang mempunyai. Idzan idza tammat syurutu raf'il asma'il khamsati bil wawi, jika demikian, jika sempurna syarat-syarat rafa'nya isim yang lima itu dengan wawu, wajib antun soba bil alif, maka wajib dia dinasabkan dengan alif. Ya. Jika syarat-syarat rofa asmaul khamsah dengan wawu ini terpenuhi semuanya, maka wajib nasabnya nanti dengan alif. Fataqulu masalan, engkau katakan misalnya, akramtu abaka, aku memuliakan ayahmu. Abaka, aba di sini mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian nasabnya dengan alif. Aba, yang alifnya di situ sebagai tanda nasabnya. Dijelaskan di sini ya. Akramtu fi'lun wa fa'ilun. Pada akramtu itu ada fi'il dan fa'il. Akram fi'ilnya, kemudian ta, dhamir ta sebagai fa'ilnya. Aba maf'ulun bihi maf'ul bih. Mansubun, ya mansub. Maf'ul bih itu mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu, tanda nasabnya dengan alif, niyabatan 'anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Wa aba mudhafun, dan lafaz aba tersebut itu mudhaf. Wal kafu mudhafun ila aba, kemudian kafnya itu mudhaf ilaih pada aba, mudhaf kepada aban, atau sebagai mudhof ilaih dari aban. Berarti dia mudhofnya pada selain dari ya mutasalim. Maka syarat-syaratnya terpenuhi sehingga nasabnya dengan alif. Idan arafna al-ana. Jika demikian, sekarang kita mengetahui annal asma'ul khamsata turfa'u bil wawi. Bahwasanya asma'ul khamsah itu dirafa'kan dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi dan dinasabkan dengan alif. Asma'ul khamsah dengan catatan tadi ya, syarat-syarat yang terpenuhi itu rafa'nya dengan wawu, kemudian nasabnya dengan alif. Taqulu, engkau katakan misalnya, sa'altu zamalin. Sa'altu fi'lun wa fa'ilun. Sa'altu ini fi'il dan fa'il. Sa'al itu fi'il, kemudian memerta sebagai fa'il. Za maf'ulun bihi. Za sebagai maf'ul bih, mansubun. Dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Tanda nasabnya alif. Niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Ini dibaca apa? Za. Alifnya itu tanda nasabnya. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim yang lima, asma'ul khamsah. Kemudian malin mudhafun ila za. Malin ini mudhaf pada za, sebagai mudhaf ilaih dari za. Lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan ra'aitu zu malin, aku melihat orang yang berharta, mempunyai harta. Khata'un, ini keliru. Kenapa? Li'annahu yunsabu bil alifi, karena dia itu dinasabkan dengan fathah. Zu, ra'aitu zu malin, zu di sini sebagai maf'ul bih, sehingga dia mansub. Nah, dan tanda nasabnya dengan alif, sehingga yang benar dengan za. Ra'aitu za malin. Idzan al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Jadi isim-isim yang lima, asma'ul khamsah, itu dirafa'kan dengan wawu dan dinasabkan dengan alif. Jika syarat-syaratnya terpenuhi. Ada yang ditanyakan tentang ini? Jadi kalau nasab sama dengan syaratnya? Sama. Syaratnya nasab dengan alif sama dengan syaratnya rafa' dengan wawu. Kita lanjutkan. Ini pembahasannya relatif singkat. Berikutnya, niyabatul kasrati anil fathati, mengganti kasrah dari fathah. Qala al-musannif, berkata musannif yakni Ibnu Al-Jurum rahimahullah, wa amma al-kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Adapun kasrah, dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah. Qala syarih, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma jam'ul muannatsis salim, apa itu jamak muannats salim? Kulna, kita katakan innahu ma dalla ala salafatin fa aktara bi ziyadatil alifi wa ta'i ma'a salamati bina'il mufradi, yakni isim yang menunjukkan pada jumlah 3 atau lebih dengan menambahkan alif dan ta, ya, dengan selamat atau dengan utuh bentuk mufradnya, tidak mengalami perubahan. Wakil, jadi katakan majmi'a bil alifin wa ta'in mazidataini, isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, ala mufradihi pada mufradnya, ma'a salamati bina'il mufradi, dengan utuhnya bentuk mufradnya, tidak berubah. Begitu ulang pengertian jamak mu'annas salim. Taqulu masalan, kau katakan misalnya, akramtu al-muslimati, aku memuliakan wanita-wanita muslimah itu. al-muslimati. Ini yang jamak mu'annad salim ya. Akramtu, i'rabnya akramtu fi'lun wa fa'ilun. Akram itu fi'il, kemudian pemirsa sebagai fa'il. Al-muslimati maf'ulun bihi. Al-muslimati dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih. Ya, mansubun, maka dia mansub. Maf'ul bih itu termasuk yang mansub. Mansubnya bagaimana, dengan tanda apa? Bil kasrati, dengan kasrah. Mansubun bil kasrati, dia mansub dengan kasrah. Maka dibaca al-muslimati, huruf akhirnya di kasrah. Itu tanda nasabnya. Niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Jadi bukan dengan fathah, bukan al-muslimata, bukan, tapi al-muslimati. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia itu adalah jamak mu'annas salim. Sandingkan dengan yang mufrad, kalau gitulah. Sandingkan dengan yang mufrad al-muslimata. Sama-sama mu'annas, ya, tapi yang mufrad dia mansub dengan fathah, dengan tanda yang asli. Ya. Akramtu al-muslimata. Karena ini mufrad, maka dia mansubnya dengan fathah, tanda yang asli. Tapi ketika itu bentuknya jamak mu'annas salim, dibentuk menjadi jamak mu'annas salim, ya, dalam kalimat yang sama, kedudukannya sama, sebagai maf'ul bih, i'rabnya sama, dia mansub, tetapi tandanya yang berbeda. Yaitu dia dengan kasrah, menggantikan fathah tadi. Kenapa dia dengan kasrah? Karena ini jamak mu'annas salim. Contoh yang lain dalam ayat, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berkata dalam surah At-Tahrim ayat 5, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Di sini isim-isim ini tadi ya, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, tayyibatin, ya, kulluha semuanya mansubatin bil kasrati, mansub dengan kasrah. Kedudukannya dalam kalimat tersebut itu mansub, ya, dan tandanya dengan kasrah, karena dia jamak mu'annas salim. Barangkali atau barangkali rokmu, rok dia, roknya itu rok Rasulullah SAW, jika dia mentolak kalian, akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik dari kalian, yang muslimah, yang mukminah, wanita yang tunduk, taibah yang bertaubat, wanita-wanita yang bertaubat, abidat wanita-wanita yang berahli ibadah, sa'ihat wanita-wanita yang berpuasa, ya, rajin berpuasa, ya, tanjibat, tanda-tanda, wa'abakara, dan gadis-gadis. Ya. Yuqalu, contoh yang lain, dikatakan, arafatun, arafat, wa yuqalu, dan juga dikatakan arafatu, arafat. Ismu mawqifin fil haji, nama sebuah tempat. Ismu mawqifin, nama tempat untuk wukuf. Tempat untuk wukuf di mana? Arafah ya. Fil haji, dalam haji. Di Arafah. Di Arafatun, atau terkadang dikatakan Arafah. Arafatun. Walaysat jam'a mu'annasin saliman. Lafaz ini, lafaz yang pertama tadi ya, arafatun, ini bukan jamak mu'annas salim. Kenapa? karena maknanya hanya satu ya, Arafat, tapi tempatnya kan hanya satu, tidak ada tempat Arafat yang lain selain yang ada di sekitar Makkah ya. Ini bal hiya mulhaqun bi jam'il mu'annats salimi, tetapi dia itu mulhaq, mulhaq dengan jamak mu'annats salim, li'annahu la yujadu illa arafatun arafatun wahidatun, karena tidak dapati, karena tidak didapati kecuali hanya satu Arafah saja. Di tempat yang ada tempat di muka bumi ini ya yang bernama Arafah ya hanya satu itu, tidak ada yang lain, sehingga itu bukan jamak mu'annas salim karena hanya satu, tetapi dia mulhaq dengan jamak mu'annas salim karena lafadznya sama atau mirip dengan jamak mu'annas salim. Sehingga nanti apa? Terkait dengan i'rabnya, kalau dia mansub ya dengan kasrah arafatin gitu. Karena mulhaq dengan jamak mu'annas salim. Wa ala hadha fa naqulu ma uriba i'raba jam'il mu'annats salimi. Oleh karena ini kita katakan kata-kata isim-isim yang di-i'rab dengan i'rabnya jamak mu'annats salim wa lam tantabiq alaihi syurutu, dan tidak memenuhi padanya syarat-syaratnya, fa innahu mulhaqun, maka dia itu adalah mulhaq. Kata-kata ya, yang itu i'rabnya sebagaimana i'rab pada jamak mu'annas salim tetapi tidak memenuhi syarat-syarat jamak mu'annas salim, maka yang demikian dianggap sebagai mulhaq. Contoh yang lain, adri'atun, adri'atun arabun bisyami, sebuah tempat ya, di negeri Syam. Mulhaqun am jam'un, ini mulhaq ataukah jamak? Adri'at mulhaqun, ia mulhaq di jam'il mu'annas salim, dengan jamak mu'annas salim, li'annaha ismu maudi'in la yadullu ala jam'i, karena dia itu nama tempat ya, tidak menunjukkan jamak. Jadi nama satu tempat ya, nama sebuah tempat ya, namanya Adri'at ya, di negeri Syam sana, itu satu tempat tidak menunjukkan makna jamak. Tapi tadi ya lafadznya seperti jamak mu'annas salim, yakni i'rabnya sebagaimana i'rab pada jamak mu'annas salim, sehingga dikatakan itu mulhaq. Shamitatin, contoh yang lain, shamitatin ya, wanita-wanita yang diam. Jam'u mu'annasin, ini adalah jamak mu'annas, li'annaha jam'u shamitatin, karena dia adalah bentuk jamak dari shamitatun. Idza qala qa'ilun, jadi mufradnya itu ya shamitatun, shamitah ya, yang tak marbutah itu mufradnya, kemudian jamaknya tadi shamitatun, ketika mansub di kasrah menjadi shamitatin. Kemudian penjelasan berikutnya, idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan, kaifa taqulu, bagaimana engkau mengatakan jam'u shamitatun, jam'u shamitatun itu adalah jamak dari shamitah, wa huwa yaqulu shamitatun, sedangkan dia mengatakan shamitatun, jadi shamitatun kok itu bisa dikatakan sebagai jamak dari shamitatun, bagaimana? Shamitatun ini dikatakan sebagai jamak dari shamitatun. Naqul, kita katakan penjelasannya, ma amilna fil mufradi syai'an, kita tidak memperbuat apapun sesuatu pun pada mufradnya ini. Ini kan mufradnya ya, jadi dari bentuk mufradnya kita tidak memperbuat sesuatu pun, tidak diubah, tidak berubah. Wa innama adifna ilaihi al-alifa wa ta'a, hanya saja kita hanya menambahkan padanya alif dan ta'. alif dan kaf. Jadi tidak mengutak-atik, tidak mengubah dari mufradnya, tetapi hanya menambahkan alif dan kaf saja di akhir. Jadi sehingga yang seperti ini dikatakan ini jamak shomitatun, jamak dari shomitatun. Ini jamak mu'annas salim, tidak berubah, salim sebenarnya utuh. Kemudian wata'a, wata'u allati fi mufradi, ta yang ada pada mufrad, yang dimaksud ini ya, ta marbutah ini, ta yang ada pada mufrad, wada'naha fil jam'i, kita letakkan ta itu pada jamak. Jadi ta yang mufrad di sini itu tetap diletakkan pada jamak, pada bentuk jamaknya. Lakin ja'alnaha ba'dal alif, tetapi kita jadikan ta ini tadi letaknya sesudah alif. Jadi taknya tetap ada pada jamak, hanya saja dia diletakkan sesudah alif. Jadi tidak mengubah. Wa ta'ul jam'i takunu maftuhatan, dan tak pada jamak ini, tak yang pada jamak ini itu bentuknya keadaannya maftuhah, dibuka, artinya tulisannya bentuk tak yang terbuka ya, bagaimana lazimnya tak ya, itu terbuka, itu tak pada jamak mu'annas. Wa ta'ul mufradi, adapun tak pada mufrad, bentuk mufrad tadi, taknya takunu marbutatan, itu bentuknya marbutah, tak yang diikat atau dirangkai atau di apa, yang bunder ya, yang tertutup. Jadi ada dua penulisan bentuk tak di akhir kata, yaitu maftuhah, tak yang terbuka, bagaimana lazimnya tak. Kemudian yang kedua tak marbutah, tak yang tertutup atau yang bentuknya bundar itu ya. Dan yang ada pada isim mufrad itu tak yang marbutah, kemudian yang ada pada jamak itu tak yang maftuhah. Itu bedanya antara mufrad dan jamak pada penulisan taknya. Yang jelas ini tadi bentuk jamak mu'annas salim, bentuk jamak untuk mu'annas, maknanya mu'annas, kemudian salim, jadi bentuknya utuh, tidak berubah dari bentuk mufradnya, bentuknya tetap tidak berubah, hanya menambahkan alif dan ta itu saja. Ada yang ditanyakan? Perempuan yang diam. Tidak ada, kita lanjutkan satu lagi ini sedikit. Ya batul ya'i anil fathati, menggantikan ya' dari fathah. Qala al-musannif, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tasmiyati wal jam'i. Ya itu menjadi tanda untuk nasab pada tasniyah dan pada jamak, pada isim musanna dan pada jamak. Qala syarih, qala Syekh Ibnu Saimin rahimahullah, al-ya'u takunu alamatan nasbi fit tasniyati wal jam'i. Ya itu menjadi tanda untuk nasab, menjadi tanda nasab pada tasniyah yaitu isim musanna dan pada jamak, yakni jamak muzakkar salim. Yang dimaksud jamak di sini jamak muzakkar salim. At-tasmiyatu sabaqalana annaha madalla ala isnaini aw isnataini. Tasmiyah sebagaimana sudah lewat, telah lewat bagi kita, bahwasanya yang dimaksud dengan tasmiyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dua untuk muzakkar maupun untuk muannas bi ziyadatin, dengan adanya tambahan alif dan nun ya, tambahannya alif dan nun. Asnat an muta'atifaini muttafaqaini, yang itu mencukupi dari dua hal yang diataskan yang sama yang serupa, muttafaqain. lafdan wa ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Ini jadi muttafaqaini lafdan wa ma'nan. Wal murad bil jam'i, adapun yang dimaksud dengan jamak guna di sini, jam'ul mudzakkar salim adalah jamak mudzakkar salim, wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini ma'a salamati bina'il mufrad, yakni isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, mulai dari tiga ya dan seterusnya, dengan apa utuhnya dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya utuh, tidak berubah. Ini yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim. Wa in syi'ta faqul, jika kau mau katakan, majmi'a bi wawin wa nunin zaidataini, isim yang dijamakkan dengan menambahkan wawu dan nun tambahan. Ini jamak mudzakkar salim. Pembahasan sudah dibahas insyaallah. Wa jam'ul mudzakkar salim yurfa'u bil wawi, jamak mudzakkar salim itu dirafa'kan dengan wawu, wa yunsabu bil ya'i dan dimasukkan dengan ya. Taqulu fi tasniyati, kau katakan pada tasniyah, pada isim musanna, contohnya ra'aitu ar-rajulaini, aku melihat dua laki-laki itu. Ar-rajulaini ada ya itu sebagai tanda nasabnya. Wala yashihu an taqula, tidak benar kalau engkau mengatakan ra'aitu ar-rajulani dengan alif. Beda ya, ar-rajulani dengan alif itu salah, keliru. Yang benar ar-rajulaini, karena dalam kalimat ini dia mansub sebagai maf'ul bih, sehingga tanda nasabnya dengan ya. Ra'aitu ar-rajulaini. Wa taqulu fil jam'i, dan engkau katakan pada jamak, ra'aitul muslimina, aku melihat orang-orang muslim itu, al-muslimina, ada ya, ya sebelum nun yang di akhir itu ya, dibaca demikian al-muslimina, karena di sini sebagai maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya dengan ya tersebut. Wala yasihu an taqula, dan tidak benar kalau engkau mengatakan ra'aitul muslimuna dengan wawu, tidak benar. Salah, yang benar ra'aitul muslimina. Li'annaha idza nusibat yajibu an taquna bil ya'i, karena jamak ini jika nasab, jika dinasabkan, maka dia wajib ya nasabnya itu dengan ya. Ra'aitul muslimina, wajib dengan ya demikian. Kalau dengan wawu tidak boleh. Keliru. Wawu untuk yang rofaknya. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui. Ada yang ditanyakan? Jadi ini tentang tanda-tanda nasab yang asli dan beberapa yang fara'i atau yang pendengari. Dan masih ada asilah dan faedah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang. Wallahu a'lam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.